Semangat dong. Special buat kedua mempelai, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Thank you. Oke, Tasya ucapkan terima kasih buat Abah Humi yang sudah ngasih atensi sama Tasya.